Oke, dan buat lagu yang ketiga, Iren. Saya panggilkan Abang. Oh, Abang, ayah apa Abang sih? Iren. Kamu tahu enggak? Apa Master? Kenapa aku bawa kresek? Why? Aku pengin membuntelmu. Aduh, enggak seding Master. Suara Iren. Dalam, ini isinya kaset. Betul. Ah, ya kan? Karena masyarakat Dawung sudah kompak, kita kasih hadiah. Betul. Terus pokoknya ini tadi tawuran. Iren, ini tadi kan ada satu permintaan ya. Dari Mas Wildan. Mas Wildan pengen laguku yang terbaru. Iya, apakah? Iku loh, lagu sing tak bikin spesial buat kamu. Cinta satu. Ya. Oke, ini spesial buat semuanya. Ada yang mau? Oi, oi. Sing sebelah ini turun oleh. Oi. Bagikan sebelah sini. Tak encalno ya. Ayo Iren, sambil dibagi kita goyang lagi lagu terbaru. Yeah, Wonderland. cintaku